بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada bab ke-103. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, olah, sudah ini ya, 106. Aywa. Bab ke-108. Babu karahiyatil akli muttaki'an. Bab makruhnya makan dalam kondisi muttaki'. Muttaki' itu bersandar atau juga termasuk pengertian muttaki kalau seorang itu bagaimana posisi meletakkan bertopang dagu, begitu, meletakkan pipi di tangan. Dilarang makan atau dimakruhkan makan seperti itu, bersandar atau menyandarkan pipi pada tangan, posisi santai, kakinya dijulurkan ke samping, dan tubuhnya itu di bagian kanan atau kiri dibentangkan di tanah, kemudian kepalanya disangga dengan tangan. Nah, itu posisi muttaki seperti itu. Itu juga muttaki. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidaklah makan dengan posisi muttaki' itu tadi, bersandar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi keterangan para ulama tentang ini. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi, Al-Muttaki'u hahuna, yang dikatakan muttaki' di sini ialah huwal jalisu mu'tamidan ala waqa'in tahtahu, bahwa Muttaki itu ialah posisi duduk yang mu'tamidan, bersandar, ala wa ala wita'in tahtahu. Kepada apa itu bantal yang di bawahnya, di bawah tempat duduk itu. Jadi bersandar ke belakang begini, apa, kedua tangan diletakkan di belakang, kemudian badan itu dirobohkan ke tangan itu. Begini. Qala wa arada annahu la yaqudu ala wita'in wal wasa'idi. Dan yang dimaksud di sini, kata Imam Al-Khattabi, bahwasannya Rasulullah itu tidaklah duduk ala wita, di atas bantal, wal wasa'id, ya sama maknanya ya, bantal. Wasa'id jamak dari wisadah. Kafir liman yuridul iktar minat ta'am, seperti makanan, perbuatan orang yang yuridul iktar, ingin banyak minat ta'am, dari makanan, ingin banyak makan. Bal yak'udu, bahkan Rasulullah itu kalau makan yak'ud, duduk, mustaufizan la mustaufian. Mustaufizan yaitu siap untuk berdiri, duduk siap berdiri, yaitu duduk dengan meletakkan telapak kaki di bawah pantat. Jadi pantat itu duduk di atas telapak kaki, kemudian yang satunya telapak kaki yang satunya itu diberdirikan posisinya. Dengan telapak kakinya itu diletakkan di tangan, apa, di tanah, begitu, seperti itu. Jadi duduknya kalau makan siap untuk berdiri. Nah, ini semakin menekan perut untuk supaya tidak banyak isi. Nah, jadi tidak melepas perut itu untuk diisi banyak-banyak. Begitu. Ha. Dikatakan yaqudu mustaufizan la mustaupian, tidaklah beliau duduk dengan mustaupi, yaitu bersandar sehingga posisi perut lebih bebas untuk diisi, ya, sehingga makannya akan lebih banyak. Kalau mustaufizan, posisi perut itu ditekan oleh keadaan duduknya itu, sehingga itu membantu untuk cepat kenyang. Wayakulu bulghatan, dan Rasulullah makan bulghah, sekedar yaktafi wa yatajazza bihi, makan dengan apa yang ada di hadapannya itu, merasa cukup dengan apa yang dihidangkan itu. Hada kalamul Khattabi, kata beliau. Ini adalah omongan al-imam al-Khattabi. Wa syara ghairuhu, dan imam yang lainnya mengisyaratkan ila annal muttaqiah, bahwasanya al-muttaqi itu posisinya ialah al-ma'ilu ala janbihi, orang yang duduk apa ma'il, yaitu apa rebah, merebah ala janbihi pada rusuknya itu, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu menjulurkan kakinya ke samping, kemudian rusuknya itu ditempelkan di sana, kemudian posisi tangan menyangga pipi begitu. Wallahu a'lam. Ya. Lebih tegas lagi keterangan demikian ini, bahwa Rasulullah tidaklah duduk dengan muttaki, tetapi mustaufidan, ialah riwayat berikut ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalisan, beliau duduk muqiyan yakulu tamran, beliau duduk muqiyan, duduk dengan posisi ik'a. Muqiyan itu, ik'a itu kedua telapak kaki diberdirikan dan apa pantatnya itu diletakkan di ujung telapak kaki tersebut. Ya. Duduk muqiyan itu demikian. Jadi kedua telapak kaki diberdirikan, kemudian pantat diletakkan di kedua telapak di ujung kedua telapak kaki. Beliau makan selamat dalam posisi makan korma dengan posisi. Rawahu Muslim. Al-muq'i, kata Imam An-Nawawi, huwa alladhi yulsiqu al-yataihi bil-ardi wa yansibu saqaihi, yaitu menempelkan pantatnya pada bumi dan menegakkan kedua telapak kakinya. Saqaihi, kedua telapak kakinya, atau saq itu ya betis. Allahu a'lam bagaimana posisinya. Ya, ini seperti orang yang apa dalam kondisi memegang kedua lututnya itu, seperti posisi itu. Iya, ini keterangan daripada al-imam an-Nawawi. Muq'i demikian salah satu keterangannya, dan yang umum diterangkan muq'i itu yaitu tadi duduk di atas apa kedua telapak kaki yang diberdirikan. Nah, begitu posisi-posisi Rasulullah makan, beberapa posisi ya. Kemudian babu istihbabil akli bitalati afabi, bab disunahkannya makan dengan tiga jari jemari. Tiga jari jemari begini. Wastihbabu la'qil asabi, dan disunnahkannya la'q. La'q itu menjilati, al-asabi apa? Jari jemari. Setelah makan itu dijilati. Makanan yang masih menempel pada jari jemari tersebut. Wa karahati masyiha qabla la'qiha, dan dimakruhkan untuk mengusapnya, mengusap tangan itu untuk membersihkannya sebelum dijilati. Wastihbabu la'qil qas'ah, dan disunahkannya untuk menjilati piring. Wa akhdhil luqmah allati tasqutu minhu, dan mengambil luqmah suapan yang jatuh daripadanya. Makanan yang jatuh dari yang disuap itu diambil lagi. Wa akalaha, dan dimakan. Wa matahaha ba'da al-la'qi, dan disunahkan untuk mengusap tangan setelah dijilati tangan itu. Bisa'idi wal qadam wa ghairiha, diusapkan ke kaki dan betis dan yang lainnya. Dan juga diusapkan pada jenggot. Kita lihat keterangannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang dari kalian makan makanan, "fala yamsah asabi'ahu," maka janganlah mengusap jari jemarinya, "hatta yal'aqaha aw yul'iquha," sampai jari jemari itu dijilati, yal'aqaha dijilati, "aw yul'iquha," atau dijilatkan pada temannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menjijikkan seandainya dibilang begitu ya. Kalau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pasti baik, dan pasti lebih baik dari yang lainnya. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari Ka'ab bin Malik yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam," aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "ya'kulu bi salati asabi'ah," beliau makan dengan tiga jari jemari. "Fa'idha faragha la'iqaha," apabila selesai makan beliau menjilat-jilatnya, menjilat-jilat jari jemari tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara, memerintahkan, beliau memerintahkan, ini bukan contoh tapi bahkan memerintahkan, memerintahkan bila'qil asabi'i wassahfati, untuk menjilat-jilat jari jemari dan menjilat-jilat piring. Fa idza faragha wa qala, dan beliau menyatakan, innakum, bahwasanya kalian itu la tadruna, tidak tahu, fi ayyi ta'amikumul barakatu, barokah itu pada makanan yang mana, kalian tidak tahu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila jatuh salah satu suapan makanan yang kalian makan, falyakhudha, hendaknya diambil yang jatuh itu, makanan yang jatuh itu. Falyumit makana biha min ada, dan hendaknya yumit itu yuzil yakni membersihkan, makana biha min ada, kotoran-kotoran yang terdapat pada makanan itu karena jatuh. Wal yakulha, dan hendaknya dimakan. Wala yadaha lisyaitani, dan jangan dibiarkan makanan yang jatuh itu untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindili, dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan. Hatta yalhaqa asabi'ahu, sehingga dia menjilat-jilat jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakata, karena dia tidak tahu pada makanan yang mana yang terdapat barokah. Rawahu Muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini lebih menegaskan bahwa di samping mengusap-ngusapkan apa yang sudah dimakan itu ke betis dan telapak kaki, juga di sini termasuk sunnah ialah dengan mengusap, membersihkan tangan itu dengan sapu tangan setelah makan, yaitu setelah menjilat-jilatnya dengan menjilat pada jari jemarinya itu. Wa anhu, dan dari Jabir juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru ahadakum, hadir ketika salah seorang dari kalian, inda kulli syai'in min sya'nih, pada segala urusan-urusannya syaitan selalu hadir. Hatta yahduruhu inda ta'amih, sampai-sampai syaitan juga hadir pada saat dia makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila jatuh salah satu suapan kalian, falyakhudha, maka hendaknya diambil makanan yang jatuh itu. Wal yumit makana biyamin ada, dan hendaknya membersihkan kotoran yang ada pada makanan yang jatuh itu. Summa liyakulha, kemudian hendaknya dia makan setelah dibersihkan. Walayadaha li syaitan, dan jangan membiarkan makanan itu untuk dimakan syaitan. Faiza faragha, kalau sudah selesai makan, falyalhaq asabi'ahu, hendaknya dia menjilat-jilat jari jemarinya. Fainau la yadri, karena dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihi al-barakatu, di bagian mana, bagian makanan yang mana terdapat barokah, dia tidak tahu. Barangkali di bagian yang akhir-akhir itu, yang nempel-nempel di jari jemari itu barokah. Jadi yang kalau itu tidak dia ambil, berarti makan sekian banyak tidak diberkahi. Kalau sementara yang ada yang diberkahi itu yang justru dibuang. Nah, ini bisa jadi demikian. Karena itu hendaknya kamu jilat-jilat. Rawahu Muslim. Dan karena ini sunnah, kamu laksanakan dengan penuh bangga, karena kamu yakin inilah yang terbaik, inilah yang paling bagus. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam idza akala ta'aman, kalau makan makanan, la'iqa asabi'ahu thalatha, beliau menjilat-jilat jari jemarinya yang tiga. Waqal, dan beliau menyatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila jatuh makanan dari kalian itu hendaknya dia ambil kembali, wal yumit anha al adha, dan hendaknya dia bersihkan kotoran yang menempel pada makanan makanan yang jatuh itu, wal yakulha, dan hendaknya dia makan, wala yadaha li syaitan, dan jangan kau biarkan makanan itu untuk syaitan. Wa amarna an naslutal qat'ata, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita an-nasluta, yaitu salt, maknanya ialah masah, menggosok atau mengusap qaf'ah, piring atau talam itu diarahkan kepada satu posisi untuk dimakan. Jadi piring besar itu yang untuk makan bersama itu, setelah makan kan masih tersisa banyak. Nah itu digosok begini dengan ibu jari, itu namanya salt. Jadi kumpulkan di satu posisi pinggir, kemudian dimakan. Ya, begitu. Ya dikoreti gitu, kata orang Jawa dikoreti. Enggak tahu apa bahasa Indonesia apa dikoreti. Koreti itu dibersihkan sama sekali sampai air-airnya pun tidak tersisa. Iya. Kayak dicuci begitu. Iya. Innakum la tadruna, wa qal innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian semuanya tidak tahu di bagian mana barakah itu terdapat. Rawahu Muslim. An Sa'id bin Al-Harith, diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Harith, annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu, bahwa Sa'id bin Al-Harith bertanya kepada Jabir yang Allah telah meridhai beliau, anil wudhu'i mimma massatin naru, apakah ada, apakah wajib wudhu ketika makan makanan yang disentuh api, yaitu makanan yang dibakar. Ya, apakah ikan bakar atau daging bakar atau apa, apakah harus wudhu kalau makan makanan seperti itu? Faqala la, maka Jabir menyatakan tidak ada kewajiban itu. qad kunna zamana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najidu mitla dalika ta'ami illa qalilan, kami tidak dapati makanan seperti itu kecuali sedikit. Faida nahnu wajadnahu, maka kalau kami dapati makanan demikian, lam yakun lana manadilu, tidaklah kita mempunyai manadil, sapu tangan, sapu tangan atau tisu. Kalau sekarang, illa akufana wa sawa'idana wa aqdamana, kecuali pengusapnya itu habis makan ialah akufana, yaitu telapak tangan kami begini saling mengusap, atau sawa'idana yaitu betis-betis kami diusap-usapkan ke betis, wa aqdamana atau telapak kaki kami. Tsumma nusalli wa la natawaddo, kemudian kami sholat dan kita tidak berwudu. Habis makan daging bakar yang kami lakukan seperti itu. Enggak ada sapu tangannya, enggak ada serbetnya. Yang dipakai serbet yaitu telapak tangan dan juga telapak kaki dan juga betis, kemudian sholat dan kami tidak berwudu lagi. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tentu kecuali apa? Daging onta. Kalau daging onta harus berwudu karena membatalkan wudu. Makan daging onta itu membatalkan wudu. Ya. Nah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Bab ke-110. Babu takdiril aidi ala ta'am, memperbanyak tangan. Takdiril aidi, memperbanyak tangan ala ta'am, untuk menikmati hidangan makanan. Maksudnya semakin banyak yang makan di satu piring itu atau satu talam itu, semakin bagus. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafit salatati, makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Nah, wa ta'amut salatati kafil arba'ati, makanan untuk tiga orang cukup untuk dimakan empat orang. Memperbanyak orang yang makan itu semakin bagus. Ya. Artinya walaupun makanan itu sungguhnya cukupnya untuk dua orang, tapi bisa untuk dimakan tiga orang, Allah akan kasih barokah. Dan kalau makanan itu dikasih barokah, itu akan apa, menjadi cepat kenyang dan dinikmati oleh yang makan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol, dan dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnaini, makanan untuk satu orang cukup untuk dimakan dua orang. Ya, kan bayangannya, wah gak kenyang untuk satu orang kok dimakan berdua. Nah, barokah yang akan mengenyangkannya. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ata, dan makanan untuk dua orang cukup dimakan untuk empat orang kelipatannya. Wa ta'amul arba'ati yakfit tamaniyata, dan makanan untuk empat orang cukup dimakan untuk delapan orang kelipatannya. Ya. Nah, kalau sudah begini enggak ada problem konsumsi. Ya. Mamanya pas daurah ada dua bungkus yang ada empat orang, digabungkan dua bungkus jadi satu, makan berempat. Ya. Enggak ada problem, oh kekurangan enggak kurang. Berapapun yang dikirimkan cukup. Begitu. Ya. Dengan mengamalkan sunnah ini, ya, nah, sehingga barokah pada makanan itu, memperbanyak tangan yang ikut makan, begitu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Babu adabi syurbi. Bab keterangan adab sopan santun untuk minum. Wastihbabut tanaffusi thalatan kharijal ina'i, dan disunahkannya nafas tiga kali di luar kharijal ina', di luar apa gelas atau cawan atau tempat minum itu. Minum satu gelas ini dibagi tiga, artinya minum terus berhenti dulu, nafas di luar gelas atau di luar cawan, berhenti untuk nafas, setelah itu minum lagi, berhenti lagi, minum lagi sampai habis, berhentinya untuk nafas supaya tidak nafas di dalam gelas itu. Wa karahati tanaffusi fil ina'i, dan tidak disukainya bernafas pada gelas. Makruh untuk bernafas pada gelas, di dalam gelas atau di ketika minum itu. Berhenti tapi masih tetap di mulut begitu, terus sambil ya masuk tentunya atapnya itu ke apa, ke minuman itu tentunya. Allah musta'an. Nah itu makruh. Wastihbabu idaratil inai alal aymani, dan disunahkan untuk mengedarkan minuman itu, kalau bagi-bagi minuman cuma satu gelas tapi dibagi satu halakoh, nah, minum diedarkan itu ke sebelah kanan wal aiman, kemudian kanannya lagi ba'dal mubtadi, setelah pemula yang minum kemudian dilanjutkan terus ke kanan berputar. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalatan, beliau bernafas kalau minum tiga kali, berhenti tiga kali. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kata Imam An-Nawawi dalam keterangan di bawahnya itu, yakni yatanaffasu kharijal ina'i, yaitu beliau bernafas di luar gelas. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qaal, dan dari Ibni Abbas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir, janganlah kalian minum salah seorang dari kalian kashurbil ba'ir, seperti minumnya onta. Nah, minumnya onta itu bersuara kalau minum, bersuara itu. Nah, dilarang untuk menyerupai onta. Walakin ishrabu matna watulata, akan tetapi minumlah kamu dua kali atau tiga kali. Minum, berhenti, minum dua kali, atau minum, berhenti, minum, berhenti, minum. Iya. Wasammu idza antum syaribtum, dan jangan lupa mengucapkan bismillah apabila kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan ucapkan alhamdulillah apabila kalian selesai minum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan. Tetapi Imam Al-Albani rahimahullah menganggap dhaif riwayatnya. Takhrijul Mishkah. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaha ayu tanaffasa fil ina'i. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang ayu tanaffasa, untuk bernafas fil ina, di tempat minum. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yani yatanaffasu fi nafsil ina, yaitu kata Imam Nawawi bernafas di tempat minum itu. Itu tidak boleh. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bilabanin qad syiba bima'in. Beliau didatangkan satu susu qad syiba bima'in, telah tercampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabi, di sebelah kanan beliau itu ada orang Arab gunung, Badui. Wa an yasarihi Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan di sebelah kiri beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa syariba, maka Rasulullah minum. Tsumma a'tal a'rabi, kemudian Rasulullah memberikan kepada a'rabi, orang Badui, tidak kepada Abu Bakar, karena posisinya a'rabi ada di kanan beliau. Wa qala al-ayman fal-ayman, dan Rasulullah menjelaskan ke kiri dan ke kanan dulu, dan ke kanan, kanan, kanan, kanannya lagi, kanannya lagi, terus begitu. Nah, ini coba kita lihat di sini hikmah dari Rasulullah SAW untuk menjaga sangkaan orang kepada perbuatan beliau. Beliau menjelaskan, ya, kalau begitu saja bisa jadi orang menyangka, oh Abu Bakar direndahkan, yang didulukan orang Badui. Tapi Rasulullah menjelaskan setelah itu bahwa al-aiman fal-aiman, bahwa kanan dan kemudian kanannya lagi. Jadi diberikan kepada Arabi, bukannya Rasulullah lebih mendahulukan, lebih mengutamakan, memuliakan Arabi atas Abu Bakar As-Siddiq, tetapi semata-mata karena Arabi ini ada di sebelah kanan beliau. Begitu. Nah, demikian pula, apalagi kalau orang enggak pernah belajar sunnah, yang banyak fitnah. Nah, kita menghindarkan minuman, nah, di sebelah kiri orang tua, di sebelah kanan anak kecil. Kita berikan kepada anak kecil, dibilang qillatul adab, kurang ajar. Nah, ini fitnah. Maka dijelaskan untuk menghindari itu, ini harusnya sebelah kanan, kanan dulu. Jelaskan, karena Rasulullah menuntunkan demikian. Di samping menghindari fitnah, juga mengajari ilmu pada orang itu tentang sunnah membagi makanan dan minuman. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi syarabin, beliau didatangkan minuman. Fa syariba minhu, maka diminumlah oleh beliau dari minuman itu. Wa an yaminihi hulam, di sebelah kanan beliau ada anak kecil, anak muda. Wa an yasarihi asyakhun, sedangkan sebelah kiri beliau itu ada orang-orang tua. Faqala lil ghulami, maka Rasulullah tanya, menyatakan kepada anak muda ini, atak zanuli an u'tiya ha'ula, apakah engkau mengizinkan aku untuk aku berikan kepada orang-orang tua dulu. Faqala lil ghulam, maka kata anak muda ini, la wallahi, tidak demi Allah, la utiru binasibi minka ahadan, aku tidak akan lebih mengutamakan orang lain dengan bekas minummu itu kepada siapapun. Karena sesuapis minum, anak muda ini mengharap bekas minum beliau itu yang langsung menempel pada beliau, mengharapkan barokah dari Allah pada bekas minuman Nabi itu. Aku tidak akan mengutamakan orang lain dalam mendapatkan bekas itu. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, maka Rasulullah letakkan minuman itu pada tangan anak muda tersebut. Anak muda itu, kata Imam Nawawi, wa hadzal hulam wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak muda itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.